بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. خاطر من رحمني ورحمكم الله. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin kita bersama dengan Majelis Taklim Mutiara Hikmah. Mudah-mudahan atas pertolongan Allah dan atas anugerahnya yang diberikan kepada kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu ini bermanfaat dunia wal akhirah. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, menindaklanjuti pembahasan dari tafsir Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah yang sore ini insyaallah kita masuk pembahasan ayat yang ke-97 dan 98. Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله على قلبك بإذن الله مصدقا rizqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail wa Mikail fa inna Allah aduwwun lil kafirin. Iya, ada apa sih? Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Benarkan apa kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berikan gembira bagi orang-orang beriman. Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Nah, asbabun nuzul dari ayat ini sebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan kita lihat asbabun nuzul terlebih dahulu. Jadi sebab-sebab Allah turunkan ayat ini. Dari Imam Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari, beliau menjelaskan bahwa para ulama sepakat ayat ini diturunkan sebagai jawaban terhadap pernyataan orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel, di mana mereka, orang-orang Yahudi dari Bani Israel itu, mengaku bahwa malaikat Jibril itu adalah musuh mereka. Ya. Di orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel menyatakan bahwa malaikat Jibril itu adalah musuh mereka. Sedangkan malaikat Mikail itu adalah kekasih mereka, penolong mereka. Jadi mereka mengimani malaikat Mikail dan mereka membenci malaikat Jibril. Dalam sebuah riwayat, Abu Quraib memberitahu kami dari Yunus bin Bukair dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Diceritakan dari sahabat Ibnu Abbas. Di sahabat Ibnu Abbas bercerita ada sekelompok orang-orang Yahudi yang mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka bertanya, "Wahai Abu Qasim." Abu Qasim itu panggilan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Abu Qasim, beritahukanlah kepada kami, kabarkan kepada kami perkara yang kami tanyakan kepadamu." Jadi kami ingin mengajukan pertanyaan kepadamu dan tolong dijawab. Sebab pertanyaan ini nanti tidak ada yang mengetahui kecuali seorang nabi. Coro Sidoarjo ini tuh wong Yahudi ini kenapa? Ngetes. Kalau kamu mengaku nabi, pasti bisa menjawab pertanyaan ini, karena enggak akan bisa menjawab kecuali seorang nabi, karena itu wahyu. Ya, masya Allah. Maka Nabi SAW pun menjawab, Rasulullah pun menjawab kepada mereka, tanyakanlah segala hal yang kalian kehendaki. Silakan kalian bertanya, namun berjanjilah kepadaku. Berjanjilah kepadaku. Sebagaimana Yakub telah mengambil janji kepada anak-anaknya. Jika nanti aku telah memberitahukan kepada kalian, dan kalian ngerti bahwa itu benar, kalau jawabanku benar, maka kalian harus mengikutiku dan memeluk Islam. Apa kamu bersedia? Maka orang Yahudi pun mengatakan, janji itu milikmu, hai Muhammad, janji itu milikmu. Artinya apa? Kami akan tepati janji tersebut. Maka mereka pun berkata, ada empat pertanyaan yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi kepada Nabi SAW. Mereka mengatakan, hai Muhammad, beritahukan kepada kami empat hal yang akan kami tanyakan kepadamu. Ya, beritahukan kepadaku tentang empat hal yang akan kami tanyakan kepadamu. Pertama, makanan apakah yang diharamkan oleh Israel? Israel itu sebutan siapa? Nabi? Ya. Makanan apa yang diharamkan oleh Israel atas dirinya sendiri sebelum diturunkannya kitab Taurat? Ini kan gak mungkin kalau bukan Nabi yang bisa. Ya, itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, beritahukan kepada kami bagaimana air mani laki-laki dan air mani perempuan. Bentuknya kayak apa? Ya. Kemudian yang ketiga, beritahukan juga kepada kami mengenai bagaimana air mani itu bisa menjadi anak laki-laki dan menjadi perempuan. Itu gimana cara prosesnya, gimana? Kemudian yang keempat pertanyaannya, beritahukan juga kepada kami, ya, Nabi yang ummi ini yang terdapat di dalam kitab Taurat itu. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan siapakah malaikat yang menjadi penolongnya? Nanti yang menyampaikan risalah kepada Nabi Muhammad itu malaikat siapa? Nah, sekarang jawablah. Maka Nabi pun menjawab pertanyaan mereka. Tapi Nabi mengendaki agar mereka berpegang kepada janji yang telah mereka sebutkan. Kalau nanti sudah Nabi menyebutkan satu persatu, maka mereka wajib untuk mengikuti beliau. Nah, kemudian mereka pun berkata, aku bersumpah demi Allah yang menurunkan Taurat kepada Musa. Apakah kalian mengetahui bahwa Yakub, Israel, yakni Yakub, pernah menderita sakit parah? Dan penyakitnya itu menaun, gak sembuh-sembuh. Maka pada saat itu beliau bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, jika Allah menyembuhkannya dari penyakit yang beliau derita itu, beliau akan mengharamkan makanan dan minuman yang paling ia sukai untuk dirinya. Untuk dirinya, bukan untuk yang lain. Kalau disembuhkan dari penyakit ini, kata Israel, kata Nabi Yakub, saya akan haramkan makanan, minuman yang paling aku sukai. Ya Allah, untuk dirinya sendiri. Dan makanan yang beliau sukai, makanan yang paling disukai Nabi Yakub adalah apa? Daging unta. Sedangkan minuman yang paling beliau sukai adalah susu unta. Maka begitu beliau sembuh, itu diharamkan atas dirinya. Seumur hidup beliau tidak minum susu unta dan tidak memakan daging unta. Ini jawaban pertanyaan. Maka ditanyakan, apakah benar yang katakan? Orang Yahudi pun mengatakan, iya benar. Satu mengaku ini. Lalu Rasulullah pun mengatakan, ya Allah, saksikanlah mereka. Saksikanlah mereka. Bersaksi atas mereka bahwa mereka membenarkan jawabanku ini. Berarti satu syarat sudah disiapkan. Yang kedua, beliau mengatakan, aku bersumpah demi Allah yang tidak ada ilah kecuali dia, yang menurunkan Taurat kepada Nabi Musa, dan kalian mengetahui bahwa air mani laki-laki itu warnanya pekat dan berwarna putih. Sedangkan air mani perempuan itu encer dan berwarna kekuningan. Mana dari keduanya yang lebih mendominasi, maka baginya anak dan kemiripan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika sperma laki-laki lebih mendominasi daripada ovum perempuan, maka dengan izin Allah akan lahir anak laki-laki. Jadi kalau air mani lebih mendominasi daripada ovum perempuan, maka akan lahir anak laki-laki. Dan jika ovum perempuan lebih mendominasi daripada air mani, maka akan lahir anak perempuan dengan izin Allah. Bagaimana dengan jawabanku ini? Orang Yahudi pun mengatakan apa? Benar. Setelah itu Nabi pun mengatakan, ya Allah, saksikanlah mereka. Saksikanlah mereka. Nah, kemudian selanjutnya beliau berkata, sekarang beritahukan kepada kami siapa malaikat yang menolongmu. Siapakah malaikat yang menolongmu? Dan ini jawaban ini yang akan mengantarkan kamu nanti menjadi penentu aku mengikutimu atau meninggalkan kamu, Muhammad. Ya. Karena sebelumnya Nabi menyatakan bahwa laki-laki yang dipilih Allah untuk mendapatkan hidayah ini, malaikat turun kepadanya dan memberikan taufik kepada hatinya, memberikan risalah ke dalam hatinya, memasukkan Al-Quran ke dalam jiwanya. Dan mereka pun membenarkan pertanyaan itu. Setelah itu, mereka orang-orang Yahudi mengatakan, sekarang malaikat yang diutus kepadamu itu siapa? Malaikat yang diutus kepadamu itu siapa? Maka Nabi SAW menyebutkan Jibril yang datang kepadaku. Dan Allah tidak akan mengutus seorang Nabi pun, melainkan ia sebagai penolongnya. Setiap Allah mengutus Rasul, maka Jibril yang diutus untuk datang menemuinya. Maka mereka mengatakan, inilah yang menjadikan kami berpisah darimu. Ini yang menyebabkan kami berpisah darimu. Jika penolongmu itu selain malaikat Jibril, niscaya kami akan mengikutimu dan akan membenarkan kenabianmu. Tapi karena yang datang kepadamu Jibril, maka kami pun tidak beriman kepadamu. Maka Nabi pun menyatakan apa yang menyebabkan kalian tidak mempercayai ini dan tidak mau mengikuti ajaranku ini. Mereka mengatakan karena Jibril adalah musuh kami. Tidak main-main. Ya, tidak main-main. Maka Allah turunkan ayat tersebut. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, makanya kalau sudah menghadapi orang yang sudah benci lebih dahulu itu repot. Ya. Makanya iblis membisikkan kepada manusia, iblis membisikkan kepada manusia supaya nanti ada tentara-tentara iblis yang menyebarkan racun-racun dari iblis ini. Apa itu? Kebencian. Apa, Bu? Apa, Bu? Kebencian. Jadi ditanamkan kebencian, sebab kalau sudah benci tertutup hatinya untuk menerima kebenaran. Jadi sekarang ini yang ada ini bukan masalah benar salah, apa masalahnya? Benci apa diseneng itu urusannya sekarang. Ya. Kalau sudah benci semuanya dikeluarkan hal-hal yang tidak baik. Makanya kita kadang-kadang unik ya. Sekarang kan ada istilah julukan-julukan Salafi Wahabi yang jadi apa? Jadi bahan sepak bola, jadi bahan cacian, jadi bahan tuduhan, jadi bahan fitnah, jadi bahan olok-olokan. Kalimat ini Salafi Wahabi, aliran sesat, aliran keras, aliran radikal. Ini enggak pernah diajak duduk bareng kemudian bicara. Kalau radikal itu radikalnya apa? Aliran keras itu sisi mana? Itu enggak pernah diajak ngobrol yang pelan-pelan begitu, tokoh-tokohnya, ustadznya, ayo kita kumpul duduk bareng bicara. Ini radikalnya di mana? Enggak pernah sampai sekarang. Sebab akan terbuka kartu opon ini. Kartu opon ini. Akan terbongkar kedustaan dan kebohongannya. Ya. Coba kalau kita tanyakan standar kelompok dikatakan sesat itu apa? Gak jelas tadi. Ayo apa Pak Jira? Kalau tafsir surat Al-Fatihah, nanti jenengan buka di semua tafsir. Semua tafsir. Ya, jenengan buka. Nah, cuma sebelumnya jenengan sudah punya tafsir belum? Belum. Ya gak usah buka kalau gitu. Di dalam tafsir-tafsir para ulama Ahlus Sunnah ketika menafsirkan surat Al-Fatihah ayat terakhir, di mana ayat terakhir itu menjelaskan tiga kelompok manusia yang di situ kita berdoa kepada Allah agar kita diberi jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diberi petunjuk, dan jangan sampai kita diarahkan kepada jalan orang-orang yang dimurkai, dan jangan sampai kita masuk ke dalam jalannya orang-orang yang tersesat. Nah, pertanyaannya saat ini ya, jalan orang-orang yang diberi nikmat itu jalannya siapa? Yuk dibuka tafsirnya masing-masing nanti. Di situ disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, di dalam tafsir At-Tabari, di dalam tafsir Al-Qurtubi, di dalam tafsir Jalalain. Itu disebutkan orang-orang yang diberi nikmat Allah yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, berikan aku jalan yang lurus. Yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat. itu jalannya para nabi, jalannya para rasul, cara beragamanya orang-orang soleh dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para imam-imam al-sunnah yang lurus akidahnya, itu adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat. Kita sedang belajar mengikuti ajaran ini. Kita sekarang sedang belajar mengikuti ajaran. Tidak ada satupun amalan sunnah yang kita mulai kenal kecuali kami akan belajar untuk mengamalkannya. Ya, kami belajar mengenal sunnah bukan untuk kita kenal, untuk kita ketahui, tapi untuk kita amalkan. Dari mulai potong kuku, merapikan kumis, rambut jenggot walaupun sedikit kurang pantas tak rambut. Loh, kenapa? Karena Nabi menyuruh. Ini kita amalkan. Dan kita berdoa di dalam surat Al-Fatihah itu, ghairil maghdub, ya Allah jangan kau dekatkan aku dengan jalannya orang-orang yang dimurkai. Siapa jalan orang yang dimurkai itu? Yaitu jalannya orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi kok dimurkai? Karena mengetahui ilmu tapi tidak diamalkan. Mereka dimurkai karena mengetahui kebenaran namun mengikuti kebatilan, menolak kebenaran. Mereka tahu Nabi Muhammad itu Rasul, mereka tahu Nabi Muhammad itu utusan Allah, mereka tahu Islam itu agama yang benar, tapi mereka tolak, mereka musuhi, dan mereka jauhi. Makanya mereka dimurkai oleh Allah. Jelas? Jadi jalan maghdub, siapa tadi Pak? Siapa yang dimaksud? Yahudi. Yahudi itu kelompok yang dimurkai oleh Allah dalam Al-Fatihah ini. Kenapa kok mereka dimurkai? Apa sebabnya? Karena mereka mengetahui kebenaran, namun mereka tidak mau menerima kebenaran. Lalu siapa kelompok dhalin, orang tersesat dalam surat Al-Fatihah ini? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Nasara. Ayo kita buka. Kalau mereka membenci kesesatan, anti kesesatan, mereka perang itu orang yang sesat. Karena soal ini dikatakan oleh Nabi Musa. Tapi kenyataannya kita lihat, yang dicintai kaum sebagian kaum muslimin siapa? Nah, kan kuali-kuali kalian kan. Yang kita satu Allah, satu agama, satu Nabi, satu kitab dimusuhi. Habis-habisan. Dicaci, dihujat habis-habisan. Yang beda agama, beda kitab, beda kitab, beda Nabi, beda Tuhan. Dicintai dengan kecintaan yang luar biasa. Ini apa-apaan. Ini bukan berarti kita memusuhi orang-orang Nasrani. Enggak. Cuma tuduhan-tuduhan dari kita sesat-sesat itu yang mana yang sesat? Apa itu kesesatan? Nah, ini semua terjadi. Kenapa? Karena kebencian sudah ada di dalam hati. Makanya hati-hati perasaan kita. Kalau udah benci, Pak, repot, Pak. Ya, makanya persis yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, kacamata kebencian tidak menyisakan kecuali keburukan. Artinya kalau panjenengan dengan saya itu pakai kacamata kebencian, maka yang terlihat apa? Hah? Jelek semua. Guyu yo elek, meneng yo elek, ngomong yo elek. Coba kalau kita sudah menganggap satu salah itu, berbuat apa saja salah di mata kita. Ada teman-teman orang awam, orang umum yang menilai itu orangnya baik sebenarnya. Ya begitu cirinya. Kalau bermasyarakat, berbuat baik ya untuk menutupi kejahatannya. Coba kalau teman kita ngaji, orang itu gak pernah serawung kepada masyarakat. Ya begitu cirinya, anti masyarakat. Saya berbuat baik dikira pencitraan, yang berdiam diri dikatakan kebekuan, apa mana ya? Apa mana? Karena kacamata yang dipakai kacamata kebencian. Jadi semua yang dilakukan itu terlihat salah. Dan ini adalah kaifiyatus syaitan, cara-cara setan di dalam mengkelabui manusia untuk menolak manusia itu dari kebenaran. Caranya gimana, Pak? Jadi setan itu pinter, lalu setan datang kepada manusia, membisik-bisikkan manusia untuk menyebarkan apa? Kebencian di hati manusia, supaya orang-orang yang sudah jatuh benci, bukan jatuh cinta ya. Ya, orang yang sudah muncul kebencian itu tertahan, terhalang untuk menerima kebenaran. Karena fakta menunjukkan demikian. Maka kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita dijauhkan dari kebencian yang tidak sesuai dengan syariat. Jelas ya? Baik. Nah, dari ayat ini kira-kira pelajaran apa yang bisa kita petik? Faedah ayat dari surat Al-Baqarah ayat 97. Yang pertama, pelajaran yang bisa kita dapat dari Al-Baqarah 97 adalah wajib bagi setiap muslim, yajibu ala kulli muslim an yu'min, agar mengimani al-malaikatu kullaha, ya, wajib bagi setiap muslim untuk mengimani para malaikat itu secara utuh, ya. Jadi yang dimaksud mengimani malaikat itu secara utuh ini maksudnya pripun? Maksudnya pripun? Mengimani malaikat secara keseluruhan. Tidak boleh mengimani malaikat satu, mengingkari malaikat yang lain. Iku corone sapa sing bae menunggu ini? Ya. Corone ini Yahudi. Muslim tidak demikian. Islam mengajarkan kepada malaikat kita mengimani malaikat secara keseluruhan, mengimani para nabi secara keseluruhan. Iman, mengimani mereka adalah para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah disebutkan oleh Allah taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Allah tabaraka wa taala berfirman di sana, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Yeah. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami benar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Nah. Baik, ini ayatnya. Jadi pelajaran yang pertama, dari ayat 97 Al-Baqarah ini pelajaran pertama yang kita dapat wajib bagi setiap muslim untuk mengimani para malaikat itu secara utuh. Tidak boleh dipilih-pilih. Ya. Tidak boleh diimani sebagian, diingkari sebagian, dicintai sebagian, dimusuhi sebagian. Ini bukan ajaran Islam yang ini. Ajaran Islam tidak demikian. Iman kepada malaikat itu secara utuh. Ini pelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat atau iman kepada sesuatu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat itu memiliki konsekuensi. Saya ulangi, iman kepada sesuatu yang telah ditetapkan oleh syariat itu memiliki apa? Konsekuensi. Nah, dalam hal ini iman kepada malaikat secara khusus, apa konsekuensinya dan pengertian iman kepada para malaikat? Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Salasatul Usul, iman dengan para malaikat itu yataghammanu arba'atu umur. Iman dengan malaikat itu memiliki empat, apa, meliputi empat perkara. Ulangi, iman kepada malaikat itu meliputi empat perkara. Nomor satu adalah al-iman biwujudihim, iman dengan wujud mereka. Mereka itu ada. Jelas ya? Karena ada sebagian kaum muslimin menyatakan iman malaikat itu adalah sifat. Iman itu adalah, malaikat itu adalah sifat. Sifat-sifat kebaikan itu merupakan sifat-sifat dari simbol-simbol. Malaikat itu simbol dari kebaikan. Nah, iblis simbol-simbol dari kejahatan. Nah, jadi gak ada makhluknya. Ini tidak benar. Keyakinan itu tidak benar. Jadi yang pertama, mengimani adanya malaikat, adanya wujudnya malaikat itu berwujud. Ada malaikat. Sebutkan dalam beberapa riwayat bagaimana malaikat-malaikat memiliki sayap. Jelas ini? Malaikat-malaikat memiliki sayap. Seperti malaikat Jibril, itu malaikat yang paling agung dan paling besar keadaannya. Memiliki berapa sayap? 600 sayap. Itu kalau satu sayap, kalau satu sayap itu dikepakkan, apa dikepakkan itu, dibentangkan, itu dari ufuk barat sampai timur itu ternaungi dengan satu sayap. Jadi gak usah sandi, gak usah dibayangin, gak nutut. Itu dijelaskan oleh Nabi Sallam. Dan itu kalau kepaknya sayap itu dikibaskan ke dunia, ini marak-marak dunia. Dikipaskan gitu marat-marit. InsyaAllah. Nah, ini makna iman kepada malaikat yang pertama, iman dengan keberadaan mereka. Mereka itu ada. Yang kedua, mengimani para malaikat itu sesuai dengan ilmu syariat, yaitu apa? Nama-nama mereka. Sesuai dengan ilmu yang telah dijelaskan. Sebagaimana dalil yang sudah dijelaskan. Nama-nama mereka. Wa man lam na'lam ismuhu nu'min bihim ijmalan. Adapun malaikat yang disebutkan tapi tidak disebutkan namanya, maka kita iman secara global. ada malaikat yang tidak disebutkan namanya, ada enggak? Ada, malaikat apa? Malaikat maut. Malaikat maut niku mboten disebutaken namanya. Cuma kita pernah dengar dulu pelajaran kita di SD. Malaikat maut niku sinten? Siapa Bu? Hah? Israil. Israil. Dan kita tidak menemukan kalimat ini baik di dalam hadis maupun dalam Al-Quran. Tidak ditemukan nama Israil, tidak disebutkan. Makanya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis yang sahih, ketika menyebutkan malaikat pencabut nyawa itu dengan istilah malaikatul maut. Ya, pengertian kau nanti kaji ya tadi masalah. Nggih, pasti dari masalah. Aku mulai cilik itu malaikat Israil. Lah saiki nama itu diambil dari mana? Begitu loh. Ojo diantar mesune mau didisekne. Agama itu ilmu didiskusikan, dibicarakan. Ya. Ini ya ternyata memang tidak disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Nabi sendiri menyebut malaikat pencabut nyawa itu dengan istilah nama malaikatul maut. Ya sudah kita sebutkan malaikatul maut. Ya jadi ada malaikat-malaikat yang tidak disebutkan namanya. Ya kita enggak usah ngasih-ngasih nama sendiri, jangan. Ya kita ikuti, kita yakini ada malaikat tersebut. Ya karena tidak semua yang ada itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun itu yang kedua, mengimani para malaikat itu, ya mengimani nama-nama mereka sebagaimana ilmu yang telah kita dapatkan. Adapun nama yang tidak kita ketahui ilmunya, artinya dasarnya, maka kita imani secara global. Sampai jelas ya? Kemudian yang ketiga, iman dengan malaikat itu adalah mengimani sifat-sifat mereka. Ya, jadi iman kepada malaikat itu mengimani apa? Sifat-sifat mereka. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam dalil. Ya, karena ini urusan gaib, Pak. Urusan gaib yang menyebutkan malaikat Jibril punya sayap 600 itu dalil. Sampe enggak usah gak terima. Liyane itu kayak pisan sayape. Lha sayape iki sapa? Iki duduk pesen topis. Ngerti pesen topis. Kayak sayap-sayap dhewe karepmu dhewe lah. Yang ngomong begitu Rasul, dan kita mengimani secara dalil itu. Ya seperti disebutkan di dalam riwayat sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW, annahu ra'a ala sifati lati khuliqa 'alaiha wa lahu sittami'ata apa mi'atu janah. Masyaallah. Jadi disebutkan oleh Nabi SAW, malaikat Jibril diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan 600 sayap. 600 sayap. Masya Allah. Pun itu yang keberapa? Tiga. Kemudian iman kepada malaikat yang keempat itu adalah al-imanu bima alimna min a'malihim yaqumuna biha bi amrillahi ta'ala. Mengimani para malaikat itu adalah mengimani perbuatan tugas-tugas mereka. Ya. Yang telah Allah berikan kepada mereka, yang mereka mengerjakan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi iman kepada malaikat tadi ada berapa poin? 4. 1 apa? Mengimani wujudnya mereka, artinya mereka ada, keberadaan mereka itu ada. Jadi malaikat itu makhluk, bukan sifat. Ya, termasuk iblis, setan itu juga merupakan makhluk. Ya. Kemudian yang kedua apa? Iman dengan nama-nama mereka sebagaimana dalil yang kita ketahui. Kemudian yang ketiga apa? Mengimani sifat-sifat mereka. Kemudian yang keempat, mengimani apa? Tugas-tugas mereka sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik, itu pelajaran yang kedua. Jadi iman kepada malaikat itu memiliki konsekuensi. Pelajaran yang ketiga, yajibu ala kulli muslim an yuqbala al-haqq. Pelajaran yang ketiga adalah wajib bagi setiap muslim. Hukumnya wajib. Apa? An yuqbala al-haqq, untuk menerima kebenaran. Ya. Jadi seorang muslim itu wajib menerima kebenaran. Wajib menerima kebenaran. Walaupun hati mereka itu tidak menyukai, hati mereka tidak cocok dengan. Kalau itu benar, maka wajib diterima. Jadi kalau ilmu itu benar, dari mana saja itu datang, siapapun yang menyampaikan kabar tersebut, maka hukumnya adalah wajib menerima. Kenapa? Li'annal haqqa dullatul mu'min. Saya ulangi. Kenapa kebenaran itu wajib diterima? Karena kebenaran itu adalah dullatul mu'min, barangnya orang mu'min yang hilang. Kebenaran itu ibarat barangnya orang mukmin yang hilang. Jadi ibaratnya orang mukmin dolek kebenaran itu ibaratnya seperti mencari barangnya yang hilang. Aina ma tajiduhu fa'akhidhu. Maka di mana saja dia menemukan barang tersebut, apa yang dilakukan? Kalau kita mencari barang yang hilang, kalau kita mencari barang hilang, begitu ketemu, di mana saja kita temukan, apa yang kita lakukan? Apa? Kok menjaga dong? Ambil. Ambil kalau kita mencari barang hilang. Begitu ketemu, di mana saja? Jelas ini. Kalau kemudian ternyata yang menemukan itu orang yang tidak kita sukai, gimana? Boleh diterima bangun? Ibu cari dompet, dompetnya hilang ke tresor, dan isinya dompet itu surat-surat penting ada di dalam. Begitu ibu cari-cari tidak ketemu, ternyata ada seseorang yang menemukan, dan orang itu orang yang Anda tidak sukai. Anda benci dengan orang itu, Anda murka dengan orang itu, tapi dia yang menemukan dompet Anda. Gimana sikap Anda? Bu, apa ini dompet jenengan? Iya, cuma sayang, kenapa jenengan yang menemukan? Begitu? Amin. Makanya kalau orang mukmin itu benar-benar mencari kebenaran, maka begitu tahu kebenaran, ambil. Ambil kebenaran di mana saja Anda temukan dan siapa saja yang menyampaikan. Kalau itu benar, maka wajib menerima. Dijelaskan wonten dene kitab Masail Jahiliyah. Sudah punya ibu kitabnya? Ibu? Oh, belum. Kapan punya? Bapak-bapak sudah yang punya? Belum. Jodoh namanya. Masya Allah. Ibu tak kasih PR, bapak tak kasih PR, beli kitab namanya Masail Jahiliyah. Masail Jahiliyah itu jelaskan tentang tabiat-tabiat jahiliyah. Jadi ini kitab itu ditulis wonten 128 kebiasaan jahiliyah yang masih berlaku, yang masih banyak diamalkan. Nah, jadi tabiat-tabiat jahiliyah yang masih dilakukan. Niku wonten sekitar 128 amalan. Ngoten. 128 niku sampun sampean kali kula semerapi pinten. Sing pun disemerapi pinten. Termasuk amal-amal jahiliyah niku napa kemawon. Sing sampun dingertosi pinten. Dari 128 niku. Pinten? 20? 20 sampean ngertos? Bu? Halo? Nggih. Yeah. 20, 10, 10. 10. 15, 15. Lah kalau kita enggak ngerti nanti kita melakoni enggak sadar. Bagaimana? Nah, termasuk salah satunya adalah apa? Ta'asub kepada kebencian ini. Ta'asub kepada kebencian. Jadi kalau orang itu benci kepada seseorang, kebenaran yang disampaikan jadi gak diterima, Pak. Karena faktornya apa? Benci. Dan itu yang telah dilakukan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kula panjenengan buat tenangsal. Ya. Soal benci dengan karakter seseorang itu enggak masalah, itu hak jenengan. Tapi begitu itu kebenaran, dia menyampaikan kebenaran, maka tugas kita itu sekarang mencari kebenaran. Bukankah kita hidup mencari kebenaran? Betul apa enggak? Nah, sekarang kebenaran itu ada di depan mata kita. Cuma saja yang menyampaikan kebenaran itu orang yang tidak kita sukai, diterima apa enggak? Loh. Iya gini. Lalu gak diterima berarti kalau ambil saman ini ngelanjutakan wong Yahudi. Loh kan katut. Sementara kita setiap hari berdoa. Ihdinas siratal. Siratal ladina. An'amta alim ghairil. Ya Allah, bukan jangan sampai engkau aku jadikan seperti orang Yahudi. Jangan sampai mengikuti jejaknya orang Yahudi. Nolak kebenaran karena faktor kebencian, itu sifatnya Yahudi. Nah sekarang ditanamkan kebencian-kebencian itu di hati kaum muslimin untuk saling membenci antara yang satu dengan yang lain. Nah makanya untuk dipelajari dulu kebenaran itu apa sih sebenarnya. Coba sudah pernah dibahas dulu belum yang namanya definisi. Nopo definisi ini? Hah? Napa? Pengertian. Apa sih pengertian siratal mustaqim ini? Apa sih pengertian siratal? Jalan yang lurus itu pengertiannya apa? Maksudnya apa? Nanti, tapi repot. Tak pun buka, yuk harus dibuka. Repot. Ayo dibandani toh ye, ayo dibandani agama ini dibandani. Mosok dunia iku mulai cilik sampai sikun ya dibandani kabeh. Itu urusan akhirat malah gak dibandani. Ya. Coba kebutuhan kita dalam urusan dunia napa sih mboten dibandani? Halo? Ayo urusan apa sih gak dibandani? Oh, apa dibandani kalau sampai sampai ya? Sempurna, sempurna ning omah bareng di omah niku. Kebutuhan kipas tuku, kebutuhan AC tuku, kulkas tuku, mesin cuci tuku. Dan tidak salah, benar-benar. boleh, karena itu kepentingan urusan dunia. Nah saya ini kepentingan akhirat terus dibandani orang, makanya mesti mati. Jadi ojo santai kula mbak sama nikin ning dunyane soke ning akhirate melarat iku ojo santai. Paham ya? Pun. Nah, niku sampean buka kula. Wonten ngene tafsir Al-Fatihah. Sing dimaksud siratal mustaqim niku napa kemawon. Engko jelas sehingga kula mbek sampean ndolek jalan sing bener, kebenaran itu jelas, kebenaran nurut siapa kan gitu. Yang tidak cocok dengan kita itu belum tentu salah. Sampun saged dipahami ini. Sehingga panjenengan kali kula mangke di dalam mencari kebenaran, menerima dan menolak ini kono standar. Pun sakniki pertanyaan global kemawon. Menurut panjenengan dengan saya, kebenaran itu sifatnya relatif nopo mutlak. Dalam nah, nek mutlak berarti wonten standar ya, Pak. Apa standarnya? Kan ngono. Nek relatif enggak usah dibahas. Podho karo jajan. Nek jenengan ditakoni jajan sing penak niku nopo? Nopo? Nek menurut dokter Angga jajan sing ngene nopo, Dok? Lumpur, jajar lumpur. Bentuk, bentuk. Pak Sony, apa Pak Sony? Sate. Sate kelopo. Kalau Abah Jaya, apa Pak Jaya? Sejam sing wenan. Rokok-rokok. Ayo, apa tentang kau ini jenengan? Relatif. Lainnya relatif, karena dibahas. Makanya kalau Mbak Sam gak usah ngejokno sing kene, ngejokno sing kono. Relatif rawon iku sing enak Mas, mojo pahit, oh gak enak. Enak ini sekarang jangan, oh gak enak. Iku lak nurut lambe, kula gak sampean. Jelas ya? Enak iku nurut sapa? Karena sifatnya apa? Relatif. Kakene tiga patokan. Kalau mutlak berarti ana standar, apa standarnya? Dengar kan? Lainnya kebenaran ini korelatif, gak usah dibahas pun. Ya gak usah nyalah nunggung, gak usah bener nama itu. Kenapa? Relatif. Gak usah lo dakwah, gak usah lo nasihat. Nopo? Relatif. Iku salah, lah nurut sampai ya. Nurut aku, bener ini. Bener ini. Gak usah lo dakwah. Lo leres nama badan. Leres nama badan. Itu kalau benar itu sifatnya relatif. Makanya kalau tanggal itu bisa. Kebenaran itu sifatnya relatif, nopo mutlak. Nah, nek mutlak kudu ono standar. Makanya definisi siratal mustaqim diungkapkan di sana, dilihat. Lurus benar itu nurut sopo. Karena kebenaran itu kan, nek nurut global, Pak. Ini kewonten telu. Kebenaran itu ada tiga macam. Siji bener karpe dhewe. Lha ana apa ora sing ngono? Ana apa ora? Ana. Bener nurut karpe dhewe. Nomor loro napa? Bener nurut wong akeh. Makane kadang-kadang wis umume ya opo sih? Ngono kan? Umume ya ya apa, gak usah ngane-ngane, kok jika dibenci wong akeh. Mulai dari ini, itu kebenaran nurut wong akeh. Jadi nek nurut wong akeh bener berarti bener. Nek nurut wong akeh salah berarti salah. Jadi Nabi sak menungke iku salah kabeh. Napa? Halo. Sebab Nabi ketika dakwah di tengah masyarakat disenengi napa dibenci? Dibenci. Kenapa? Gak cocok karo wong. Dan berarti Nabi dan Rasul sama nukai salah kape berarti saya bener Abu Jahal. Loh gimana? Ayo Nabi ketika dakwah di Quraisy bener apa salah? Menurut orang Quraisy Nabi ku bener apa salah? Salah. Berarti saya bener Abu Jahal. Gila? Mangkani ku nendonga idina sirotol Abu Jahal. Nabi Musa salah, berarti yang benar sih dan Fir'aun. Sepakat? Bon, itu kebenaran nomor dua, kebenaran menurut orang banyak. Itu jangan dijadikan standar. Nah, kebenaran yang ketiga adalah kebenaran menurut Allah dan Rasul, berarti standarnya dalil Al-Quran dan sunnah yang sahih. Itu kebenaran. Okay? Nah, jadi muslim itu, seorang muslim wajib menerima kebenaran walaupun kebenaran itu tidak cocok dengan hatinya. Itu pelajaran yang keberapa tadi? Pelajaran nomor pinten, Bu? 3. Jadi urusan ini harus dianukan, Pak, gitu, netralisasi. Itu dijernihkan kembali, dinetralkan. Ya, soal benci senang itu sudah sifat manusiawi kita. Jelas nih? Makanya kalau sudah ngaji begini, kalau sudah datang ke majelis taklim, jangan diniatkan ke warung prasmanan. Kalau kita datang ke majelis taklim itu seperti ke rumah sakit. Obat itu walaupun gak enak, tapi kalau untuk menyelamatkan wajib dikonsumsi. Mantap. Enak warung, mesti dole izin. Enak. Mantap. Ngambil sing cocok. Nah, ngaji ini duduk cocok gak cocok, benar wajib diterima. Maksudnya benar menurut siapa? Benar menurut Allah, benar menurut Rasul sallallahu alaihi. Itu standar kebenaran. Bun, batas saya ngertos makin itu. Nomor sekawan, pelajaran yang keempat dari surat Al-Baqarah 97 adalah yajibu ala kulli muslim an yuqbala asy-syara'i, wajib bagi setiap muslim untuk menerima syariat secara total. Ya, wajib menerima kebenaran syariat ini secara total dan tidak diperbolehkan mengimani sebagian dan mengingkari sebagian. Total. Coba kita simak wonten biyane surat An-Nisa, kita disindir di dalam surat An-Nisa. Itu sifatnya orang munafik, soal. Separuh diimani, separuh ditolak, sebagian diyakini, sebagian diingkari. Sing penak dilakoni, sing ora penak tinggal. Iki carane wong munafik beragama kados ngeten iki. Mukmin tidak demikian. Ya, konsepnya orang mukmin itu suka atau tidak suka, pena atau rapena, kalau itu syariat maka kita wajib untuk menerimanya. Ya, mari kita simak di surat 4 ayat 150. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dihi wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan, kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan tengah iman atau kafir, merekalah orang-orang kafir yang sebenarnya. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Jadi kewajiban seorang muslim itu menerima syariat secara utuh. Kalau itu jelas perintahnya, jelas aturannya, jelas dalilnya, kuat apa rekomendasinya, maka tidak boleh diingkari. Wajib diterima. Itu konsekuensi. Ya. Makanya kita lihat bagaimana keislaman Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Begitu diperintahkan oleh Allah, iqala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, aslim, hai Nabi Ibrahim, berserah dirilah kamu. Qala, berkata Nabi Ibrahim, aslamtu li rabbil alamin, aku berserah diri kepada Rabb seluruh alam. Aku berserah diri artinya apa? Aku muslim, aku masuk Islam, kata Nabi Ibrahim kepada Allah. Konsekuensinya apa, Pak? Konsekuensinya apa? Konsekuensinya harus bersedia menerima perintah apapun, perintah itu sampai perintah-perintah yang mengerikan itu dialami oleh Nabi Ibrahim. Itu bentuk daripada kalimat aslamtu. Sekarang kalau ibu-ibu, bapak-bapak ditanya, berislamlah kamu, apa jawabannya? Kalau kita mengikuti Nabi Ibrahim tadi apa? Aslim, hai ibu-ibu, berserah dirilah Anda, apa jawabannya? Aslamtu li rabbil alamin. Hai bapak-bapak, berserah diri kepada Allah, apa jawab kita? Kami berserah diri kepada Allah. Jawab apa konsekuensinya? Nah, jadi yang dikatakan aslam itu kudu siap nerima napa mawon ingkang dipun perintah. Kudu nerima napa mawon ingkang dipun syariatkan. Dan syariat itu baik berupa perintah maupun syariat itu berupa larangan. Jelas larangannya tinggalkan. Kenapa? Itu konsekuensi aslam itu. Napa aslam itu tadi? Saya berserah diri. Makanya kalau kita mempelajari Islam dengan benar nih, coba. Nek wis masuk hukum, jawab konsekuensi. Ngoten. Tapi ono perintah, oh perintah, laksanakan. Mbo manfaate opo? Mbo faedah itu enggak perlu. Yang jelas ini ada perintah dan kita yakin Allah enggak mungkin perintah yang buruk, kita yakin. Kalau Allah melarang berarti itu ada kemaslahatan. Nek sing dilarang Allah kudu yakin, sing dilarang mesti ono musibah, mesti mengandung mudarat. Wis enggak usah takon, Allah itu ngerti apa yang dilarang. Enggak usah kenapa, kenapa. Nanti pasti ada karena, karena. Bagaimana? Enggak usah nanya kenapa. Kalau kita nanya itu seakan-akan enggak percaya nang Allah. Itu konsekuensi kita mengatakan asal. Kalau kita sudah mengenal Allah, mengenal Rasul, nopo sing diperintah Allah pasti mengandung maslahat, nopo ingkang dilarang pasti mengandung mudarat. Pun boten usah takon, kita yakin terhadap Allah dan Rasul. Nah, ini konsekuensi aslam tu. Lah ini perlu kita buktikan. Ini perlu digodok ayat ini. Surat nopo niku? Ayo. Iqala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil. Surat apa, Bu? Al-Qur'an. Catatan gunung. Nah, itu pernyataan ini ngoten. Wonten ya, ini Al-Baqarah 100 kali dosa pinten? Ah, setunggal atus tigang dosa setunggal. Nggih, Al-Baqarah setunggal atus tigang dosa setunggal iku kok hubungane 144. Setunggal atus 144. Gandengane niku. Sampun anggo dipelajari ning omah. Pelajari ini gara-gara ayat 131 124 terlaksana. Jadi Nabi Ibrahim menyempurnakan semua perintah yang berat pun dijalani. Itu kenapa? Membuktikan aslantu. Membuktikan apa? Saya berserah diri kepadamu ya Allah. Itu konsekuensinya. Pun niku pelajaran kang nomor sekawan. Terus kalau kita sebagai seorang muslim wajib menerima syariat secara total pun dipilih-pilih. Oke, pun dipilih-pilih. Mencok sampai ono syariat sing gak disenengi walaupun kula mbek sampean belum siap melakoni. Contoh ibu-ibu coba ono ustaz sing sampean senengi terus nikah maneh sampean lak mencak-mencak. Ayo nek percaya. Ayo nek percaya. Ngerti mencak-mencak sampean. Bangkan iku loro tok wedi bali. Walaupun tidak ada keinginan, tapi kula mboten sepakat dengan sikap sampean kuwatir jenengan jadi kufur. Karena dengan itu Anda menuduh Allah itu tukang nyakiti wong wedok. Kenapa ada syariat menyakiti perempuan? Walaupun saya tidak ada apa anceng-anceng ke sana. Dan walaupun saya tidak menyuruh bapak-bapak begitu. Karena saya lihat wajah jenengan bukan wajah yang begitu. Jenengan dengan saya termasuk laki-laki yang penakut. Baik bapak. Gak usah kepanas ini. Biasa mah. Ayo, aja benci loh. Ibu sampai benci dengan berhadapan dengan Allah Ta'ala. Anda menuduh Allah itu kejam. Allah, bagaimana yang Rasul ini? Mungkin ini kula Rasul pun ditiru. Ayo, ngomong apa saja. Makanya bapak-bapak yang tidak terwujud cita-cita poligami, polimantai saja. Ya? Yang tidak bisa terwujud polimantai, ya. Ya, jangan kalau memang tidak mampu jangan dipaksakan. Jangan coba-coba itu bukan percobaan. Jangan-jangan encep-encep itu bukan jamu. Bisa mengukur kemampuan sampai kira-kira nek ngono wedok kruwes-kruwesan ngarep sampean iku siapa ora. Nek ngono lek kabangaran. Nek sampean siap wong wedok kruwes aku siap silakan. Tapi nek durung siap wis ado kate encep-encep. Besitu saya sabar, saya ikhlas. Ya, sampai rambut sampai berikutnya. Oh, ini kemauan pesan dulu. Dan masih ada pelajaran terakhir ya. Nanti pelajaran yang kelima ada hubungannya dengan ayat 99. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah. Demikian kajian kita sore ini. Mungkin-mungkin apa yang kamu sakit pun pelajari sarang-sarang. Atas ilmu yang bermanfaat dan yang paling penting adalah mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk bisa menerima kebenaran dan melaksanakan kebenaran tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.